إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Kita melanjutkan pembahasan tauhid. Sekarang kita masuk bab yang baru, bab Maja'a fil iqsami 'ala Allah. Bab pembahasan tentang sumpah atas nama Allah Ta'ala. Penulis di dalam bab ini hanya membawakan satu hadis. Beliau mengatakan An Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan. Faqala Allahu azza wa jal man dhal ladzi yata'alla 'ala alla aghfiru li fulan. Inni qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalaka. Rawahu Muslim. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seseorang yang berkata, wallah la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa fulan. Maka Allah Ta'ala di hari kiamat berkata kepada orang yang mengatakan seperti ini, Allah telah berfirman, man dhalladzi yata'alla 'ala alla aghfiru li fulan. Siapa yang bersumpah atas nama saya dan mengatakan bahwasanya saya tidak akan mengampuni dosa fulan. Inni qad ghafartu lahu. Sungguh saya telah mengampuni dosa orang itu, wa ahbattu 'amalaka, dan saya hapus amal soleh yang kamu kerjakan. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa fi hadithi Abu Hurairah radhiyallahu anhu annal qa'il rajulun 'abid. Kalau dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan lebih panjang kisahnya, dan disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah itu dalam hadis Abu Hurairah bahwa orang yang mengatakan itu adalah seorang yang rajin beribadah. Setelah itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan takallama bi kalimatin au baqad dunyahu wa akhiratahu. Sungguh orang itu telah mengucapkan sebuah kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Pembahasan ini, pembahasan dimasukkan oleh penulis dalam bab akidah atau tauhid karena berkaitan dengan kehormatan Allah Ta'ala. Yaitu orang dia bersumpah atas nama Allah Ta'ala untuk sebuah perkara. Dan ini karena menyangkut nama Allah Ta'ala sehingga pembahasan ini dimasukkan di dalam kitab Tauhid. Dan sumpah itu kalau dalam bahasa Arab itu memiliki banyak penggunaan. Yaitu kalimat yang menunjukkan akan sumpah itu banyak. Dalam bahasa Arab itu ada namanya yamin. Yamin itu sumpah. Atau aliyah, aliyah juga sumpah, halaf itu sumpah, qasam, qasam juga sumpah. Jadi sumpah itu dalam bahasa Arab itu memiliki banyak kata. Dan itu indahnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu setiap ada perkara yang besar bagi mereka, pasti mereka itu memiliki nama yang banyak. Seperti misalkan tentang hari kiamat. Ketika hari kiamat itu kejadian yang sangat besar, maka di dalam Al-Quran nama hari kiamat itu banyak sekali. Binatang misalkan yang paling diagungkan sama orang Arab itu singa. Nama singa itu banyak sekali dalam bahasa Arab. Ini menunjukkan memang jika perkara itu sangat besar, dalam bahasa Arab itu memiliki banyak kata, memiliki banyak nama. Padahal semuanya artinya sama. Artinya adalah bersumpah atas nama Allah Ta'ala. Tetapi dalam bahasa Arab bisa yamin, bisa aliyah, bisa halaf, demikian juga bisa qasam. Dan dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran itu, Allah Ta'ala terkadang menggunakan kalimat itu dengan qasam. Seperti misalkan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 75, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Dan saya bersumpah dengan tempat-tempat bintang. Itu menggunakan qasam. Demikian juga terkadang menggunakan kalimat ila aliyah lilladzina yu'luna min nisa'ihim. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 226. Dan orang-orang yang bersumpah kepada Allah Ta'ala terhadap istri-istri mereka. Demikian juga terkadang dalam Al-Quran itu digunakan lafaz aiman, yamin. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 225. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aimanikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menghisab kalian terhadap sumpah-sumpah yang lagwi. Lagwi itu yang tidak ada niatnya. Dan terkadang dalam Al-Quran itu menggunakan kalimat halaf. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 62, yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Orang-orang munafik itu mereka bersumpah dengan nama Allah Ta'ala kepada kalian supaya kalian ridho kepada mereka. Kalau kita membaca Al-Quran ini, sumpah itu memiliki banyak kalimat di dalam bahasa Arab. Dalam Al-Quran saja penggunaannya banyak. Dan sumpah itu, yaitu sumpah atau menyebutkan nama Allah Ta'ala untuk menegaskan sesuatu, maka itu nanti terbagi menjadi banyak macam. Yang pertama, macam yang pertama, jika ayyuqsima ala ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu min nafyin au itsbat. Yang pertama, kita bersumpah atas nama Allah untuk mengabarkan dari Allah dan Rasulnya terhadap sebuah hukum, baik Allah Ta'ala itu menetapkan atau mengingkari. Misalkan saya mengatakan demi Allah, orang-orang yang berbuat musyrik itu kekal neraka jahanam. Saya pengen mengatakan sebuah hukum Allah Ta'ala, yaitu orang yang musyrik, yang berbuat kafir itu kekal neraka jahanam. Tetapi saya menguatkan dengan kalimat sumpah saya. Atau misalkan apa yang disebutkan sama Rasulullah SAW, saya mengatakan demi Allah, peminum khamr tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannah mutminul khamr, tidak akan masuk surga peminum khamr. Saya ingin menyebutkan seperti itu, tetapi saya kuatkan dengan sumpah saya. Atau saya mengatakan demi Allah, dajjal itu pasti akan keluar. Itu hanya pengabaran saja, pengabaran terhadap apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran atau yang Rasulullah SAW kabarkan dalam hadisnya. Saya menyebutkan, tetapi saya kuatkan dengan sumpah saya. Bagaimana hukumnya seperti ini? Hukumnya dibolehkan. Hukumnya dibolehkan jika memang apa yang kita tekankan dengan sumpah kita itu perkara yang pasti, yang sahih, yaitu yang pasti itu dari Allah Ta'ala atau itu dari Rasulullah SAW. Tetapi kalau sesuatu yang masih belum pasti, maka kita tidak boleh menyebutkan dengan sumpah dengan membawa nama Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, an yuqsima ala rabbihi liquwati raja'ihi wa husnid dhanni bi rabbihi. Orang yang menyebutkan nama Allah, bersumpah atas nama Allah karena kuatnya harapan dia kepada Allah atau kuatnya percaya diri, husnudzon dia, berbaik sangkanya kepada Allah Ta'ala. Misalkan ini, misalkan kisah banyak dalam Al-Quran, banyak. Misalkan sebuah kisah, misalkan ketika ada seorang sahabat yang dia itu bertanya sama Rasulullah SAW ketika berjihad, wahai Rasulullah, jika seandainya saya meninggal dunia di medan pertempuran sekarang itu, saya di mana? Maka Rasulullah SAW mengatakan, kamu di surga. Akhirnya dia mengatakan Rasulullah, kalau seandainya saya itu harus menunggu saya masuk surga dengan makan kurma yang di tangan saya ini terlalu lama bagi saya. Akhirnya kurmanya dilempar sama orang ini, kemudian berjalan menuju ke pasukan orang kafir. Di tengah jalan dia ditanya sama temannya, wahai saudaraku, kamu mau kemana? Maka dia mengatakan, wallahi inni la ajidu rihal jannah nahwal Uhud, demi Allah, saya mencium bau surga datang dari arah Uhud. Orang ini mengatakan demi Allah, karena kuatnya harapan dia kepada Allah Ta'ala. Sehingga terkadang orang itu kalau dia itu berharap, sangat berharap kepada Allah Ta'ala, kuatnya harapan dia dan kuatnya percaya diri dia, baik sangkanya dia kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada masalah. Misalkan ada orang sakit, kita menjenguk, kemudian memang indikasinya itu orang itu pasti sembuh, maka kita untuk memberikan motivasi, kita gak ada masalah, demi Allah, wallah, pasti kamu akan sembuh. Itu harapan, yaitu saking kuatnya harapan dia. Seperti ini, bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh jika memang keluarnya sumpah itu karena harapan dia kepada Allah Ta'ala. Dan terkadang kalau orang itu sudah bersumpah karena harapan dia yang kuat kepada Allah Ta'ala, maka Allah itu langsung mengabulkan. Terkadang langsung dikabulkan ketika dia itu bersumpah atas nama Allah Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Ruja Roba Ash'af Aghbar Madufu'un Bil Abwab. Rasulullah SAW mengatakan, terkadang ada orang yang dia itu rambutnya compang camping, yaitu rambutnya itu tidak pernah dimandikan. Akhbar, bajunya berdebu. Madufu'un bil abwab, terusir dari pintu ke pintu. Yaitu orang itu kalau bertamu, tidak ada yang sudi membukakan karena kotornya. Dhutumrain, dia cuma punya baju dua saja. Hanya punya baju dua saja. Kata Rasulullah SAW mengatakan, Lau aksama alallah la'abarroh. Tetapi kalau dia bersumpah atas nama Allah terhadap sebuah sesuatu, doa, harapan, pasti langsung Allah Ta'ala kabulkan. Yaitu terkadang misalkan dia bersumpah atas nama Allah Ta'ala sesuatu perkara yang merupakan doa dan harapan, langsung Allah Ta'ala kabulkan. Kenapa? Karena kuatnya harapan dia dan tawakal dia dan iman dia kepada Allah Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan ketika menceritakan tentang kisah Anas bin Rabi. Anas bin Rabi itu adalah Rabi bin Nadr. Rabi bin Nadr itu pamannya Anas bin Malik. Ketika dia itu bersumpah atas nama Allah dikabulkan. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, Inna min ibadillah man lau aksama alallahi la'abarrah. Ada di antara hamba-hamba Allah Ta'ala itu, jika mereka bersumpah atas nama Allah Ta'ala, pasti langsung Allah Ta'ala kabulkan. Yaitu kalau seandainya sumpahnya itu muncul karena kuatnya harapan dia dan husnudzannya dia kepada Allah Ta'ala, maka perkara ini dibolehkan. Kemudian yang ketiga itu, jika tujuannya adalah untuk ijab bin nafsi, berbangga diri terhadap amal yang dia sudah kerjakan, atau dia itu su'udzon kepada Allah Ta'ala, atau dia itu merasa orang yang paling berhak terhadap apa yang Allah telah miliki. Dan ini yang bisa merusak tauhid seseorang. Dan ininya yang dibahas oleh penulis di sini, yaitu dalam kitab tauhid itu penulis ingin membahas macam yang ketiga ini. Yaitu ada orang-orang yang dia itu bersumpah atas nama Allah Ta'ala, seakan-akan orang itu adalah orang yang hebat, seakan-akan orang itu sudah tinggi derajat keimanan, seakan-akan orang itu sudah layak untuk memiliki apa yang Allah telah miliki. Sehingga terkadang dia menganggap dia itu hamba Allah pilihan. Kalau seperti ini bahaya. Ini sudah bisa merusak tauhid seseorang. Dan inilah hadis yang disebutkan oleh penulis di sini. Kisahnya itu, hadis yang disebutkan sama penulis itu kisahnya, kalau disebutkan dalam hadis Abu Hurairah itu, ceritanya itu Rasulullah SAW itu menceritakan ada dua orang Bani Israel. Dua orang itu sangat sahabat karib. Mereka berdua itu sahabat karibnya. Tetapi satu orang itu rajin beribadah, yang kedua itu rajin berbuat dosa dan maksiat. Tapi mereka sahabat karib, mereka akrab sekali. Cuma memang yang satu rajin ibadah, yang satu rajin berbuat dosa. Suatu ketika temannya yang rajin ibadah itu mengunjungi temannya. Orang yang rajin beribadah ini mengunjungi temannya. Ketika masuk ke rumahnya, rumah temannya itu, mendapatkan temannya itu sedang berbuat dosa. Akhirnya dinasihati, "Wahai saudaraku, bertobatlah kamu kepada Allah Ta'ala." Orang itu diam, dinasihati diam. Hari berikutnya orang yang rajin ibadah itu bertamu lagi ke rumah temannya. Ketika masuk ke rumah temannya, mendapatkan temannya berbuat dosa juga. Akhirnya dinasihati, temannya diam. Orang yang rajin ibadah, orang yang berbuat dosa itu diam. Hari yang ketiga, orang yang rajin ibadah itu datang kepada orang yang saudaranya yang rajin dosa. Ketika masuk ke rumahnya, mendapatkan sedang berbuat dosa juga. Akhirnya dinasihati lagi. Maka temannya yang berbuat dosa itu jengkel. Yaitu dia sering dinasihati, akhirnya mengatakan, "Ilaika anni, innaka lam tuba'ats limuraqabati." Kamu ngapain ngurusi saya terus? Kamu itu diciptakan bukan untuk mengawasi saya. Ini biarkan dosa ini antara saya dengan Allah Ta'ala. Akhirnya marahlah orang yang rajin ibadah itu dengan ucapan seperti ini. Akhirnya keluarlah kalimat sumpah. Kemudian dia mengatakan, "Demi Allah, Allah pasti tidak akan mengampuni dosa kamu." Keluarlah kalimat ini. Yaitu keluar kalimat sumpah atas sesuatu yang milik, murni milik Allah Ta'ala. Murni, tidak boleh seorang pun memiliki. Yaitu urusan pengampunan dosa kepada seseorang, masalah rahmat, terimanya tobat dan yang lainnya hidayah, itu murni Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Orang itu dia bersumpah atas sesuatu yang itu murni milik Allah Ta'ala, sehingga dia mengatakan, "Demi Allah, pasti Allah tidak akan mengampuni dosa kamu." Sebuah kalimat ini keluar dari lisan seseorang yang rajin ibadah, akhirnya Allah Ta'ala murka dengan kalimat ini. Maka di hari kiamat ditanya sama Allah Ta'ala orang itu. Maka Allah Ta'ala bertanya, "Man dzallazi yata'alla 'alayya?" Siapa yang berani bersumpah atas nama saya? "Alla aghfiru li fulan." Kemudian mengatakan, menegaskan bahwasanya saya tidak mengampuni dosa seseorang. Itu hak saya. Apakah kamu mengetahui apa yang saya miliki sehingga kamu berani bersumpah atas nama saya terhadap hak milik saya? Akhirnya orang itu diam, enggak bisa ngomong di hadapan Allah Ta'ala. Setelah itu terakhir Allah Ta'ala mengatakan, "Inni qad ghafartu lahu." Ketahuilah bahwasanya aku telah menghapuskan dosa teman kamu yang rajin beribadah, yang rajin dosa itu sudah saya hapuskan. "Wa ahbattu amalaka." Sedangkan amal ibadah kebaikan yang kamu kerjakan, saya hapuskan dengan ucapan itu. Akhirnya dipanggil malaikat azab, menyeret orang itu ke neraka jahanam. Setelah itu dipanggil malaikat rahmat untuk membawa temannya dimasukkan ke dalam surga. Ketika menyebutkan sebuah cerita seperti ini, Abu Hurairah pun sampai mengatakan kalimat yang tegas sekali. Beliau mengatakan, "Wallahi laqad qala kalimatan aw baqad dunyahu wa akhiratah." Demi Allah, orang itu telah mengucapkan sebuah kalimat, walaupun orang itu rajin beribadah, tetapi sebuah kalimat yang berat, sebuah kalimat yang besar, yang berkaitan dengan hak milik Allah murni. Akhirnya dunia dan akhiratnya orang itu hancur semuanya karena sebuah kalimat. Oleh karena itu, bersumpah atas nama Allah terhadap sesuatu yang itu murni milik Allah Ta'ala, hukumnya berbahaya, apalagi bagi tauhid seseorang itu sangat berbahaya. Jadi intinya, kalau kita perhatikan, bersumpah atas nama Allah Ta'ala terhadap sesuatu tetapi didasari karena sombong, karena dia itu sudah rajin ibadah akhirnya dia itu sombong, atau dia itu merasa lebih tinggi daripada manusia, atau dia itu berhak memiliki hak terhadap apa yang Allah Ta'ala miliki sehingga dia terkadang memiliki hak untuk hidayah seseorang atau tidaknya, surga atau nerakanya, ini hati-hati seperti ini. Ini sangat hati-hati. Seperti misalkan kita mendapatkan, ada orang misalkan dia itu, misalkan orang zaman sekarang, misalkan orang yang dia itu sebagai seorang tokoh di Indonesia, kemudian orang itu sampai lulusan Saudi Arabia, misalkan doktornya sampai Saudi, di Indonesia menjadi tokoh, tetapi di Indonesia mencaci maki sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jenggot dicaci maki, demikian juga soft rapat di, malaikat dicaci maki, malaikat mungkar dan nakir dijadikan barang sendoguro dan yang lainnya. Orang seperti ini, urusan dia nanti bertobat atau tidaknya, urusan akhirat orang ini bukan urusan kita. Maka kita jangan sekali mengatakan demi Allah orang itu pasti tidak akan bertobat, atau kita mengatakan demi Allah orang itu pasti masuk neraka jahanam. Ini hati-hati ucapan-ucapan seperti ini. Kenapa? Karena urusan ghaib seseorang, pribadi seseorang untuk urusan akhiratnya, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW saja ditegur sama Allah Ta'ala ketika Rasulullah SAW itu berperang melawan orang kafir, kemudian Rasulullah SAW itu terluka. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan sebuah kalimat, akhirnya langsung ditegur sama Allah Ta'ala. Kaifa yuflihu qaumun syajjau nabiyahum? Bagaimana mungkin sebuah kaum itu bisa selamat ketika mereka melukai nabi mereka? Langsung ditegur sama Allah Ta'ala, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dhalimun. Bukan urusan engkau Muhammad untuk urusan mereka orang kafir. Apakah Allah mau menerima tobat mereka atau Allah akan mengazab mereka, itu semuanya urusan Allah Ta'ala. Kalaupun Allah mengazab mereka karena mereka telah berbuat dosa dan maksiat, tetapi urusan Allah nanti memberikan hidayah kepada mereka, itu juga urusan Allah Ta'ala. Jadi intinya, bersumpah atas nama Allah terhadap sesuatu perkara yang bukan hak kita, maka ini berbahaya. Apalagi sudah menyangkut masalah akhirat seseorang. Urusan akhirat seseorang itu bukan milik kita. Kita tidak bisa mengapling surga, enggak bisa. Tetapi kalau kita berbicara masalah dunia atau keumuman, boleh. Dan bedakan antara hukum khusus dengan hukum umum. Kalau hukum khusus itu, saya hanya mengatakan sifat keumuman saja. Misalkan ada orang sujud kepada patung. Saya katakan, demi Allah, orang-orang yang musyrik beribadah kepada patung kekal neraka jahanam. Bagaimana hukum seperti ini? Boleh. Kenapa boleh? Karena saya menggunakan kalimat sifat. Siapa yang, karena berarti ini sifat, saya bicara masalah sifatnya. Saya enggak menghukumi si A, si B, si C, saya enggak menghukumi. Ada orang misalkan dia pelacur. Saya mengatakan demi Allah pelacur itu azabnya pedih nanti di neraka jahanam. Boleh enggak? Boleh, karena saya tidak menghukumi si A, si B. Saya hanya menyebutkan sifatnya. Orang yang menjadi pelacur, maka dia hukumannya pedih. Pemakan riba, nanti di hari kiamat itu akan diazab oleh Allah Ta'ala dengan cara disobek mulutnya. Boleh enggak? Boleh, karena saya cuma menghukumi para pemakan riba. Urusan A, si B, si C, saya tidak menghukumi. Beda kondisinya dengan saya menuduh per orang. Misalkan ada orang dia sujud kepada patung. Kemudian saya mengatakan, hei kamu kekal neraka jahanam. Ketika sudah menyebutkan kamu, atau saya menyebutkan nama orang, si A itu penghuni neraka jahanam. Kenapa? Karena dia sujud kepada patung. Ini bahaya. Ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena orang itu mungkin sekarang itu dia berbuat dosa. Tetapi siapa yang tahu bahwasanya nanti dia sebelum meninggal dunia bertobat. Jadi bedakan antara hukuman seseorang per individu akan surga dan neraka, itu bukan urusan kita. Tetapi kalau kita menghukumi dunia, demikian juga kita menghukumi sifatnya, tidak ada masalah. Misalkan gini, kita melihat ada orang Kristen. Boleh gak kita mengatakan, hei kafir? Boleh gak? Atau mengatakan, hei neraka, penghuni neraka? Boleh gak mengatakan, hei penghuni neraka? Kalau hei penghuni neraka jahanam, gak boleh, itu urusan akhirat. Tetapi kalau saya mengatakan, hei kafir, boleh gak? Boleh, karena dia orang kafir. Kalau saya mengatakan ini lewat, misalkan ada orang Kristen, misalkan orang kafir itu neraka jahanam, kekal selama-lamanya, boleh gak? Orang kafir, saya mengatakan orang kafir itu kekal neraka jahanam. Boleh enggak? Boleh, karena saya tidak mengatakan si A, si B, dan si C-nya. Saya cuma menyebutkan sifat orang kafir. Jadi bedakan antara hukum umum dengan hukum khusus. Kita bicara misalkan masalah yang sering kita sebutkan dalam khutbah kita. Fa'inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad. Ketika kita khutbah, kan sering ketika khutbah membacakan ini. Kemudian mengatakan masyarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu kesesatan. Dan setiap kesesatan itu neraka jahanam. Itu adalah hukum umum. itu adalah hukum umum, seperti saya mengatakan peminum khamr itu neraka jahanam, orang kafir neraka jahanam. Tapi saya tidak menghukumi si A, si B, si C, itu tidak, beda, sangat berbeda. Maka itu belum tentu orang yang berbuat kesyirikan orang itu langsung dihukumi orang musyrik. Belum tentu juga orang yang sekarang itu kafir dia itu neraka jahanam. Demikian juga belum tentu juga orang yang sekarang rajin beribadah dia nanti masuk surga. Saya bisa menjamin. Rasulullah SAW saya mengatakan ketika berbicara tentang penciptaan manusia sampai akhirnya roh ditiupkan, fasenya panjang sekali. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan ada seseorang yang orang itu rajin berbuat kebaikan sampai jarak dia dengan surga itu cuma satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab. Kemudian sebelum meninggal dunia datang takdir Allah, akhirnya orang itu berbuat dosa dan maksiat, kemudian meninggal dunia di atas dosanya, akhirnya orang itu masuk neraka jahanam. Ada juga orang yang dia itu berbuat dosa dan maksiat sampai jarak dia dengan neraka itu cuma satu hasta. Sebelum meninggal dunia datang takdir Allah Ta'ala, dia bertobat dan dia berbuat kebaikan, setelah itu meninggal dunia di atas kebaikan, orang itu masuk ke dalam surga. Oleh karena itu kita gak tahu tentang akhirat seseorang, bagaimana akhir kehidupan seseorang kita gak tahu. Kita itu hanya bisa berharap, orang-orang yang sekarang itu rajin beribadah, kita cuma bisa berharap mudah-mudahan orang itu penghuni surga. Dan kita hanya merasa takut, bagi orang-orang yang sekarang berbuat dosa dan maksiat, kita merasa takut jika seandainya orang itu menjadi penghuni neraka. Tetapi kalau kita memvonis langsung penghuni surga dan neraka, maka itu bukan hak kita. Itu bukan hak kita. Bahkan kalau kita perhatikan, Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang yang membunuh 100 orang, 100 nyawa. Kemudian tanya kepada seorang yang berilmu, bertanya apakah ada pintu taubat bagi saya. Maka orang yang berilmu mengatakan ada, tetapi syaratnya kamu harus tinggalkan negeri ini, kamu pindah ke negeri sana. Di sana itu banyak orang yang beribadah, kamu bertemu sama mereka, kumpul sama komunitas mereka, kamu tinggalkan negeri jelek ini. Akhirnya orang itu berangkat, di tengah jalan meninggal dunia. Meninggal dunia belum sempat beribadah, karena baru menuju tempat yang mau dijadikan tempat taubatnya, dia belum beribadah sama sekali. Akhirnya ketika orang itu meninggal dunia, datanglah dua malaikat, antara malaikat azab, demikian juga malaikat rahmat. Malaikat azab mau mengambil orang itu karena dia berbuat dosa dan maksiat dan belum sempat berbuat kebaikan. Sedangkan malaikat rahmat akan mengambil orang itu karena dia sudah bertaubat kepada Allah Ta'ala, walaupun belum sempat beramal. Tapi dia sudah mau meninggalkan hijrah, meninggalkan tempat tinggal penuh dengan dosa. Dia sudah berangkat hijrah, walaupun dia belum sempat untuk berbuat kebaikan. Akhirnya ributlah dua malaikat ini, rebutan antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Setelah itu turun malaikat yang ketiga sebagai hakim. Kemudian malaikat yang ketiga mengatakan, sudah gini saja, kita ukur antara jarak rumahnya orang itu dengan tujuan. Jika jasadnya orang itu yang meninggal dunia itu lebih dekat kepada rumah tempat tinggalnya, maka yang mengambil adalah malaikat azab. Tetapi kalau jasadnya itu lebih dekat kepada tempat tujuan, maka dia diambil sama malaikat rahmat. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan kepada bumi, wahai bumi, dekatkan jasadnya kepada tujuannya. Akhirnya didekatkan sama bumi, ketika diukur lebih dekat kepada tujuannya, maka dibawalah sama malaikat rahmat, dimasukkan ke dalam surga, walaupun dia belum berbuat kebaikan dan sudah membunuh 100 nyawa. Tetapi terkadang meninggal dunianya di atas ketaatan. Sampai ada seorang sahabat, orang masih kafir waktu itu, dia mau berjihad membela Rasulullah SAW, tapi dia musyrik, dia belum masuk Islam, dia mau ikut berperang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, enggak, tidak boleh berperang kecuali orang yang muslim. Akhirnya orang itu mengatakan, Rasulullah, kalau saya masuk Islam kemudian saya berperang, kemudian saya mati, saya di mana? Maka orang itu mengatakan, kamu di surga. Akhirnya dia langsung masuk Islam, berangkat berperang, meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada orang itu, wallahi laqad amila qalilan wa ujira katsiran. Orang itu telah berbuat sedikit, perbuatannya cuma sedikit, dia masuk Islam, berjihad, mati, amalannya cuma sedikit, tetapi dia mendapatkan pahala yang sangat melimpah. Kenapa? Karena akhir kehidupan seseorang kita gak tahu. Demikian juga terkadang kita gak tahu, terkadang ada orang yang sekarang rajin ibadah malah meninggalnya di atas dosa dan maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dihadapkan dengan seseorang yang berperang, seorang sahabat yang dia itu berperang, berperangnya paling hebat, sampai semua para sahabat takjub dengan orang itu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, huwa min ahlin nar, orang itu penghuni neraka. Maka ditanya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa? Karena dia itu telah mencuri ghanimah sebelum dibagi, yaitu dia itu mencuri kain. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan kain yang dia ambil itu akan menjadi bahan bakar sebagai api di alam kuburnya, akan membakar jasadnya di alam kuburnya. Padahal dia mujahid, dia meninggal dunia di medan pertempuran, tetapi rupanya dia mencuri. Demikian juga ada seorang sahabat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mendengar para sahabat memujinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia di neraka jahanam. Akhirnya ada seorang yang mengatakan, Rasulullah, saya penasaran dengan sabda engkau, maka tolong izinkan saya untuk mengecek orang ini, bagaimana nanti dia meninggal dunia. Rupanya benar diawasi terus sama orang itu. Ketika berperang rupanya orang itu jatuh kena sayatan pedang. Kemudian ketika dia tidak kuat merasakan sakitnya sayatan pedang, akhirnya dia ambil tombaknya sendiri, kemudian ditusuk kepada badannya, bunuh diri. Akhirnya orang itu mati, bunuh diri. Setelah itu orang itu yang mengecek itu, datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, shodaqo Rasulullah, benar sekali apa yang disabdakan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak tahu tentang akhir kehidupan kita. Maka dari itu orang-orang yang sekarang kita lihat itu dia itu rajin ibadah, kita hanya bisa berharap mudah-mudahanlah dia itu mereka bisa istiqomah sampai akhirnya meninggal dunia di atas keimanan dan dia menjadi penghuni surga. Kita hanya takut saja kepada orang-orang yang sekarang rajin berbuat dosa dan maksiat. Kita takut kalau seandainya mereka masih seperti itu sampai meninggal dunia, akhirnya mereka itu penghuni neraka jahanam. Tetapi kalau kita memvonis orang itu surga, penghuni surga dan neraka, itu bukan hak kita. Kita tidak ada yang tahu tentang kehidupan kita. Bahkan kehidupan orang lain pun saja kita enggak tahu. Mungkin ada orang yang dia sekarang itu rajin beribadah, tapi siapa yang tahu rupanya meninggal dunia itu dia murtad dari agama. Dan itu ada. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya itu beliau menyebutkan kisah seorang pemuda yang orang itu paling rajin di masjid, paling rajin datang ke masjid, sampai akhirnya dijadikan muadzin, saking rajinnya, masih muda belia. Suatu ketika dia naik ke atas loteng mau adzan, ketika dia itu mukanya itu dihadapkan ke luar adzan, di pertengahan adzan dia matanya ke bawah melihat sosok wanita. Rupanya wanita cantiknya luar biasa. Akhirnya dia tidak bisa melanjutkan adzan karena melihat wanita yang sangat cantik itu. Setelah itu dia tidak kuasa menahan syahwatnya, akhirnya turun dari loteng menuju ke rumahnya wanita itu. Setelah itu digedor pintunya sama orang ini, dan yang membukakannya wanita itu juga. Semakin dekat, semakin indah wanita itu, semakin cantik jelita. Akhirnya orang itu langsung niatan untuk melamarnya. Saya melamar kamu, maukah kamu jadi istri saya? Maka dia mengatakan, gak mungkin kamu menikahi saya. Maka ditanya, lu kenapa? Kata dia, bapak saya itu orang Kristen dan saya orang Kristen. Saya bukan orang Muslim, tidak mungkin bapak saya mengizinkan kamu nikahi saya. Akhirnya langsung dia keluar dari agama Islam, masuk agama Kristen. Di depan itu sekali langsung. Akhirnya kata wanitanya mengatakan, sudah kamu datang saja nanti malam, bapak saya sekarang gak ada. Nanti kalau sudah malam tiba, kamu silakan datang ke saya, ke kita, ngomong sama bapak saya. Akhirnya orang itu pulang, ketika tidur jatuh meninggal dunia. Sehingga kata Imam Al-Qayyim, dia sudah murtad dari agama dan belum mendapatkan wanita yang diinginkan. Dan kisah seperti ini banyak. Oleh karena itu, untuk urusan akhirat seseorang kita tidak bisa menjamin bagaimana kondisi akhir seseorang, kehidupan seseorang itu. Kehidupan seseorang saja kita nggak bisa mengetahui, menjaminnya, apalagi sampai surga dan neraka. Surga dan neraka itu bukan urusan kita. Maka jangan sampai kita itu menghukumi seseorang tentang hidayah, menghukumi seseorang tentang surga dan neraka, itu bukan urusan kita. Kalau kita melihat misalkan kisah Hamzah ketika meninggal dunia di dalam perang Uhud, kejadian sangat menyakitkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Hamzah itu pamannya Rasulullah, ketika meninggal dunia dadanya dibedah, dan ketika dadanya dibedah jantungnya itu dicopot, kemudian jantungnya digigit sama seorang wanita. Jadi yang membunuh itu adalah Wahsy, diiming-imingi sama tuannya, kalau dia membunuh Hamzah akan dimerdekakan. Akhirnya dibunuh Hamzah itu. Ketika dibunuh sama wanita itu, dibedah dadanya, kemudian jantungnya dimakan, kemudian muntah wanita itu. Rasulullah bencinya dengan pembunuh Hamzah luar biasa. Dan kalau mengingat Hamzah, Rasulullah sedih sekali. Tetapi akhirnya Wahsyinya masuk Islam, wanita yang memakan jantungnya Hamzah pun masuk Islam. Tetap itu hidayah dari Allah Ta'ala. Bahkan ketika berperang, namanya perang Yamamah melawan Muslim Al-Kadzab, Wahsy mengambil tombak yang dulu pernah menembus dadanya Hamzah. Setelah itu Wahsy mengatakan, "Wahai tombakku, kamu dulu pernah membunuh manusia terbaik, pamannya Rasulullah SAW. Maka sekarang giliran saya menebus dosa saya. Akan saya bunuh dengan perantara engkau, wahai tombakku, manusia paling jelek di muka bumi ini, yaitu Musailamah Al-Kadzab." Akhirnya ketika perang Yamamah, berhasil juga tombaknya masuk ke dalam jasadnya, Musailamah Al-Kadzab. Itulah hidayah. Kita enggak tahu namanya hidayah seseorang. Bagaimana akhir kehidupan seseorang kita enggak tahu. Mungkin sekarang orang yang paling jelek yang kita lihat, mungkin akhir kehidupannya mendapatkan hidayah dan menjadi orang baik. Mungkin sekarang orang yang kita berbangga dengan keimanannya, mungkin nanti sebelum meninggal dunia itu dia orang mungkin murtad dari agama. Siapa yang bisa menjamin? Oleh itu jangan sekali-kali kita bersumpah atas nama Allah terhadap perkara yang bukan hak kita. Masalah surga, neraka, pengampunan dosa, hidayah, itu semuanya bukan hak kita. Murni hak dari Allah Ta'ala. Ya mungkin sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain.